قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك ربك عليم حكيم. Ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berada di negeri Mekah al-Musyarrafah. Wahia dan surah Yusuf ini mi'atun wa ihda asyarata ayatan. Kalau dihitung ayatnya 100 ditambah 11. Wa alfun wa tis'u mi'atin wa situn wa tis'una kalimatan. Kalau dihitung kalimatnya 1000 tambah 900 ditambah 6 ditambah 90. Ini 1996 kalimatnya. Wa sab'atu alafin wa mi'atun wa sitatun wa sab'una harfan. Kalau dihitung hurufnya 7176. Kalau dibaca sesurahan berarti 7176 kali 10 pahalanya temen 110 kalah mun baudu tambah lagi mun dalam sumbayang maginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas annahu qala sa'altul sa'alatil yahudu an nabiy sallallahu bahari yahudi ta batakun lawan junjungan kita berarti badapat nah yahudi mendapati Rasulullah sallallahu disambut oleh nabi kedatangannya berhadapan lawan nabi kita yahudi apa keperluan datang ke nabi batakun faqalu jar yahudi hadisna an amri Yaqub wa waladihi wa sya'ni Yusufa. Wahai Muhammad, ini Muhammad aja nyambat. Yahudi lah. Coba pang kesahakan lawan kami berataan yang datang ini daripada hal Yaqub dan anaknya. Nya Yaqub aja nyambat. Kada Nabi Yaqub Yahudi. Yaqub dan anaknya dan hal Yusuf. Yusuf pejanya nyambat kada Nabi. Lapana zalat hadhihi suratu. Lalu Tuhan turunkan surah ini. Nah itu asal-asal asbab turunnya ini. Alif lam ra. Allah a'lamu bimuradihi bidzalik. Kada danang tahunya telah apa maksud alif lam ra? Kada tahu tak kecuali Tuhan saja. Nyaman kita sudah Tuhan aja nang tahu, kada usah mikirkan lagi. Nang penting kita tu cuma membaca bis. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayatilkal ayatul lati nazalat ilaika fi hadhihi suratil musammati alif lam ra hiya ayatul kitabil mubin wa huwal qur'anu alladhi bayyanal huda. Qur'an itu isinya menjelaskan akan petunjuk. Minta isinya Qur'an entah. Wa qasasal awwalin, dan isinya Qur'an itu kisah urang bahari. Nah, kisah urang bahari. Inna anzalnahu, sungguhnya kami uja Tuhan menurunakan akan Qur'an. Ai hadzal kitab alladzi fi kiswatu Yusuf fi hali kaunihi Qur'anan Arabian. Kitab Qur'an ini adalah bahasa Arab. Bahasanya Arab. La'allakum ta'qilun, nah, supaya kamu memahami akan maksudnya. Maksudnya adalah bahasanya bahasa Arab. Tujuannya supaya maknanya dipahami. Belajar dulu kita telah. Napa maknanya? Sekira kalau paham mesti belajarlah. Aili kaitafhamu ma'aniyahu fi amriddin. Supaya ikam paham maknanya Quran ini pada urusan agama Islam. Nah. Karena ilmu itu dapatnya dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja didapat ilmu itu dengan melewat belajar. Minta telah. Jadi ujar Nabi pulang, kadada orang yang dilahirakan alim. Kadada. Jadi belajar dulu tentunya hanyar napa? Hanyar paham dah. Karena manusia keluar di parut kadada selalu alim, kadada. Kadada ada di Quran tak kala. Nah, itu ya kah? Nah, napa jar? Walladzi akhraj wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, itu dalilnya tah. Keluar di parut kada tahu dinapa-napa. Tapi Tuhan ma'anwakan alat gasan kita memaham ilmu, wa ja'alala kamus sam'a, nah ya telinga, wal absara mata, wal afidah utak. Digunakan nang talu macam nini mau paham tak? Mata, telinga, utak. Minta. Gasan apa mata, telinga, utak? Gasan ilmu itu maunya paham. Mau paham? Tiga macam ini digunakan kepada ilmu. Mau paham? Jadi kita ini nang jadi kada mau paham, kira-kira kada tapi menggunakan nang talun ini. Kira-kira tah. Oh, kada kira-kira lagi lah dasarnya. Lalu pataklamu, sesudah ikam memahami maknanya, lalu ikam tahu anak kisahu, bahwasanya kisahnya kadalika nangka itu mimman lam yata'allamil qasasa, iya kah? Anak kisahu kadalik, bahwasanya mengesahkan Nabi Yusuf tadi seperti kisah nang adan ini, di mana mimman lam yata'allamil qasas, daripada orang nang kada tahu di kisah itu. Ih, bujur jual ya. Mengesahkan kisah Nabi Yusuf, nang mengesahkan ni orangnya kada tahu. Lalu mengesahkan tentu mukjizun. Itu tentu sudah mukjizat. Iya kah? Tentu lah pak. Kalau pang junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesahkan ini belajar lawan orang kada, betakun lawan orang kada. Nya Tuhan nang melajarkan, Tuhan nang memadahkan. Jadi jelaslah sudah bahwasanya surah Yusuf nang dibacakan Nabi ini mukjizat. Ento. La yutasawwaru illa bil iha, kada bisa diterima akal kecuali wahyu. Nahnu kami ujar Tuhan, naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami hendak bakisah. Nah, ini Allah taala hendak bakisah mengesahkan akan kisah yang paling bagus. Kamana jatuhnya kisah ini kepada junjungan kita. Bima alhayna ilaika hadal Qur'an ay bisababihi haina ilaika ya akramar rusuli hadis surata lima fihi minal ibari, karena kisah Nabi Yusuf ini banyak mengandung segala pelajaran, banyak mengandung pelajaran, contoh banyak. Min annahu lamani'a min qudratillahi ta'ala, artinya tidak ada nangkosa mahalangi kudrat Allah Ta'ala. Kada data. Itu diantaranya kisah Nabi Yusuf ini, surah Nabi Yusuf ini diantaranya, itu kita meyakinakan bahwa kudrat Allah kada kuasa dihalangi. Sebutin sudah. Lah, wa annal hasada sababun lil khidlan atau khudlan. Dan di dalam surah Yusuf ini pula dapat diambil pengertian bahwa sifat dengki itu menyebabkan rugi dan hina kada baharga. Itu kena tadi antaranya tah. Lah diantaranya. Namun sudah kita tahu itu, lalu kita kada wani lawan Tuhan sebab Tuhan kudratnya harat banar. Dan kita kada wani menyimpan sifat dengki hiri ini nih, kada wani. Karena kita kada bakal untung. Kada bakal apa ngarannya tadi? Kada bakal apa ngarannya kita? Mulia. Kada bakal mulia. Karena dengki itu menyebabkan khidlan atau khudlan. Hina kada mulia kada salah, rugi kada untung. Nah. Si hiri ini nih. Dan hiri ini nang ampunnya iblis. Amun orang muslim, orang mukmin itu kada ampunnya hiri. Jadi git iblis jangan diambil. Jangan diambil. Kenapa? Sarik ke iblis amun diambil kada sukainya. Suka. Memang iblis ini supaya kita sama lawan inya. Kalau inya pahirian, supaya kita pahirian juga. Maka iblis itu kada untung, kada mulia, hina. Nah, kita dibawanya supaya jangan untung juga, supaya hina juga. Nah, apa arti dengki? Nah, arti dengki itu kada senang hati melihat seseorang mendapat nikmat Tuhan. Orang lain tak dapat nikmat Tuhan, hati sinang melihat nini atau mendengar, tang ada aja kada nyaman hati. Kada nyaman. Bapikir pulang supaya nikmat itu hilang. Kayak inya kah hilangnya, kalain kah? Pokoknya hilang. Nah itu tahiri. Adapun apabila kita mendengar kabar orang dapat nikmat atau melihat orang dapat nikmat, lalu hati kita kapingin hendak juga dapat model nang itu. Model bener aja, jangan nang itunya. Modelnya aja. Nah, itu ngarannya giptoh, bukan hasad. Itu ngarannya hendak menurut. Nah itu disuruh. Nah, lalu Rasulullah ada bersabda, la hasada illa fisnat. Iya kah? Fisnata ini, iya kah? Nah, artinya kada boleh kita itu bersifat giptah, kada boleh kita itu hendak menuruti hati, kacawali dua macam. Pertama, seorang laki-laki nang diberi Allah Ta'ala ilmu, lalu inya memakai. Sesudah memakai ilmunya, lalu inya pulang melajarakan ke lain. Ini nang boleh kita hendak menuruti. Jangan mahiri'i. Jadi kita hendak juga supaya model sidin itu tak oleh ilmu, kosa memakai, kosa pulang melajarakan. Jangan dihiri'i tuan gurunya itu, jangan. Berusaha kita, berikhtiar supaya dapat model sidin juga. Bit sidin itu jangan diapa-apai. Nanti. Sebuting sudahlah. Nang kedua, seorang laki-laki diberi Allah Ta'ala harta halal banyak. Jagat telinga kita lah. Mendengar harta banyak halal pulang. Lalu dipergunakannya, dikerahakannya, dinapakahakannya ke jalan kebaikan. Dua macam itulah ajar Nabi hendaknya kita tuh berpikir hendak menuruti. Lain pada itu jangan. Nah, pandang lain pada itu, orang menuntut ilmu, istaqoleh ilmu kada diamalakannya. Nah itu jangan kita turuti. Sebuting lah atau pokoleh ilmu ma'amalakan gasen inya aja kada beganangan kalahin kada melajarakan kalahin, jangan juga dituruti. Nah lah nah sebutingnya pokoleh harta haram mah jangan dituruti, pokoleh harta halal apik jangan juga, pokoleh harta halal pemurah juga menggunakan kepada maksiat jangan juga dituruti. Nah itu salah di antara hadis Rasulullah. Jelas saja kalau lah. Nah. Wa apali wa anna sabra miftahul faraj. Dan pulang dalam surah Yusuf ini mengambil pulang kita pengetahuan yaitu bahwasanya sifat sabar. Sifat sabar miftahul faraj itu adalah pembuka lapang, pembuka lapang. Mun urang tah handak tabuka ka lapangan rupanya si lapang inilah nang kakaya rumah nang batutup. Munnya kada bisi anak kuncinya kada bisa buka, tetap aja kada lapang. Di mapa supaya tabuka rumah lapang nah itu sabar. Arti sabar itu tarkul jazai, meninggalkan kalukasah, jangan kalukasah. Itu sabar sini. Apabila orang kadada kalukasah, itu akan dibuka akan Tuhan pintu lapang. Ya pianna Pak. Buktinya ya kena Nabi Yusuf. Nah jadi talu macam ini yang dibuat di kitab sini. Pertama kudrat Tuhan sangat keras kada kawa ditetahani. Yang kedua pulang sifat dengki menyebabkan hina dan rugi. Yang ketiga pulang kalau orang sabar pasti lapang. Nah itu terlalu macam isinya nih. Wa in kunta min qablihi ay wa innahu aisyakna kunta min qabliha ina ilka hadis surata lamina ghafilin an hal kisah. Engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad, sebelum aku menurunkan wahyu kisah Nabi Yusuf ini memang kada tahu. Kada tahu. Ya Tuhan belum mengabarkan kada tahu ya. Lam tahtur bibalika kada dama sekali taseret-seret di mana di hati engkau, lam takra sam'aka dan kada dama sekali mengetok telinga. Qattu id qala Yusufu. Nah, ini kisahnya. Pada ketika Yusuf alaihi salam mansubun biqala ya bunayya ay qala yaqubu ya bunayya waqta qawli yusufa lahu kaita wa kaita aw badalun min ahsana qasas badal istima. Nabi Allah Yusuf alaihi salam baucap lawan abah, abah sidin Yaquba ibni Ishaqa ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Napa ujar Nabi Yusuf bepander lawan abahnya, ya abati, nah, wahai ayahku, inni ra'aitu bil manamin nahari ahada asyara kalkaban, ulun pun guring siang hari. Nah, jadi boleh aja siang tu guring. Nabi Yusuf guring siang. Nah, bah ulun bahe siang tadi tak guring, lalu ulun bermimpi. Bermimpi itu bahe ada 11 bintang. Melihat bintang 11 biji dalam guring. Wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Selain daripada bintang 11, matahari dan bulan, samunyaan ulun lihat lawan mata kepala ulun dalam mimpi tadi, sujud lawan ulun, tunduk lawan ulun, menurut lawan ulun. Bintang 11, matahari lawan bulan, jadi berapa? 13. Nang 13 ini lawan ulun sujud. Hebat kalau telah. Nah, mendisujuti oleh nang 13 ini tentu orangnya hebat. Nabi Yusufnya nih. Lah. Qala wahbun ra'a Yusufu alaihi salam wa huwa ibnu sab'i sinin. Bamimpin ini umur 7 tahun aja hanyar. Nah. 7 tahun sudah bermimpi. anna ihda asyarata asan tiwalan kanat markuzatan fil ardi. Ini mintu kisahnya nang umur 7 tahun nih, mimpi sidin ada tungkat panjang benar 11 jua. Ini nang mimpi waktu umur 7 tahun bermimpi melihat tungkat nang panjang 11 buting markuzatan fil ardi, nah ditajak di tanah nang 11 nitu kahayati daerah nang kaya babulat mintu nah kaya bulat dah tapi tungkat 11 wa ida sakalinya asan sagiratan asan sagiratun ada tungkat halus pulang sebuting wasabat alaiha tang ada maluncat tija tungkat nang halus nene kapada tungkat nang tinggi-tinggi nang betajak di tanah nang 11 tadi diluncatinya oleh nang halus nene hatab tala'atha sehingga managuk nang halus nene managuk lawan nang 11 nang panjang tadi ditaguknya tahu jauh dan ditaguk. Nah itu ini mimpi sidin waktu umur 7 tahun. Padakar ada di kali abih. Lalu sidin kesakan lon abah ulun bae bermimpi ini. Nah. Taqala ujar abah Nabi Yaqub alaihi salam, "Iyyaka an tadhkura hadza li ikhwatika." Nak, jangan ikam kesahakan. Jangan ikam habarakan mimpi ikam ni lawan dangsanak ikam. Lawan dangsanak jangan bekesah. Nah, ini nang eh. Jadi kalau ada mimpi-mimpi baik, jangan sembarang mengesahkan. Kalau lawan orang mengerti, boleh kesahkan. Kalau orang kada mengerti, walau dang sanak, jangan. Boleh mengesahkan kepada orang mengerti, karena Nabi Yusuf mengesahkan lawan abah. Abah mengerti. Ditangati oleh abah mengesahkan lawan dang sanak, karena dang sanak kada mengerti. Nah itulah mimpi. Dah. Kalau pian bermimpi nampakan yang bagus-bagus adalah, nah itu. Jangan sembarang mahabarakan itu. Jangan. Lamun mimpi nang jahat itu sama sekali jangan dikisahkan. Jangan. Mun kita mimpi nang jahat lalu terbangun lakas-lakas membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita baludah ke sebelah kiri. Tapi jangan kena kawan. Ludah ini. Nah itu. Jadi, di kiri jangan ada kawan. Mun kena kawan tariknya di ludah. Mintu cara mimpi nang jahat. Mimpi nang baik tenderakan jalan orang nang mengerti juga. Kalau orang kada ngerti, jangan. Nah, ujar abah jangan tenderakan nang sanak nyawa kena minta. Summa ro'a. Kemudian bermimpi pulang Nabi Yusuf. Wahuwa ibnu sinte asyarata umur 12 tahun. Mimpi pulang asyamsa wal kamara wal kawakibat tasjudulahu. Bahwa matahari, bintang, dan bulan sujud lawan sidin. Umur 12 nih. Nah, lalu pakos soha al abih bekesalon abah pulang. Pakola ujar abah la tazkurha lahum. Jangan dikesahkan londang sanak, jangan. Paya begul akal gawa ila, maka mereka itu kena berbuat zalim kepada engkau akan macam-macam tipuan. Kena ikam di macam-macam minyak walau nang sanak. Lalu ruya'an Jabirin radhiyallahu anhu Yahudiyan ja'ala Rasulullah SAW pakal. Ada pulang Yahudi ni belangkah Nabi, disambut Nabi dudukannya. Lalu berucap ya Muhammad ja. Akhbirni anin nujum melati ra'ahun Yusufu alaihi salam. Coba pang kesahakan lawan dia aku ngaran bintang nang dilihat oleh Nabi Yusuf waktu inya guring. Ngaran bintang nang 11 nitu napa-napa ujar Yahudi. Padahal pang lawan dia aku pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini lamun kada wahyu kada bisa bepander. Jadi sidin berdiam eh. Nya kada ada lagi. Wahyu belum ada berdiam eh sidin. Kemudian panazala Jibril alaihi salam. Jibril turun fa akhbarahu bidzalik dihabarakan Jibril ngaran bintang tadi. Sudah Nabi Muhammad dihabarakan Jibril sekali hafal. Hafal 11 bintang ini hafal. Lalu Bapak Rasul Mujar Nabi lil Yahudi lawan Yahudi tadi ida akhbartuka bidzalik hal tus limu ya kah? Amun aku habarakan ngaran bintang itu tadi ikam maulah masuk Islam. Pakola naam dinya aja ulun be Islam ajarnya. Qala ujar Nabi, pertama ngaran bintang itu Jaroyan, nang kedua At-Tariq, nang ketiga Zayyal, nang ketiga Zayyal, keempat Qabis, kelima Amudan, keenam Palik, ketujuh Misbah, kedelapan Doruh, kesembilan Pargu, kesepuluh Wisabun, kesebelas Zulkatipain. Itu tahjar Nabi. 11 kali sudah? Jibril madahkan. Tak kali aja apa kita nih apa lah ya. Lu apa? Kadang-kadang mbarisikin kada sempat. Lain pada Rasulullah ya lah. Nasidin mah kuat benar. Ra'aha Yusuf alaihissalam wasyamsa wal qamar nazalna atau nasqamsu kabarangnya. Nah ini ujar Rasulullah Yahudi ya. Nabi Yusuf melihat bertambah lagi lawan bulan dan mataharinya turun daripada langit. Wasajadna lahu, sujud pulang lawan Nabi Yusuf. Faqala Yahudi, ujar Yahudi, i wallahi innaha la asma'uha. Mohon babujuran demi Allah. Pas ngaran itu Muhammad teh, rupanya ahli jua lah nang batakun nih rupanya. Nah, pas artinya. Qala ayyakubul Yusufa fisirri. Lalu Nabi Yakub memenderi Nabi Yusuf, tapi bahrasiaan aja menderi. Nah, kenapa ujar Nabi Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Nak, jangan kesahakan nak kayak mimpin itu londang sana kikam. Lamun ikam kesahakan, fayakidu laka kaida. Maka mereka itu kena memperbuat perbuatan hendak membinasa akan ikam. Ikam kena dibinasa akannya. Nah. Ay payaf alu li ajli halakika kaidan kafian an fahmika la tatasadda li mudafaati ikam kada sanggup li mudafaatihi melawan urang sawallas. Nabi Yusuf serongan kan anak pulang kada sanggup melawan. Jadi jur Abah jangan dikisahkan maka. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan hantu musuh nang nyata lawan Bani Adam ini. Nah jadi tahu sudah tak, Tuhan memadahkan lawan kita, musuh kita syaitan. Jadi jangan bermusuh papadaan. Ya kalau tak, lamun kita kada tahu sangkan kita musuh papadaan. Nah, jadi Tuhan madakan setan musuh. Hah? Jangan bisa lah terdapat setan. Nah, mun kada bisa, kada bisa terdapat musuh, nyaman kita. Jadi semua teman. Jadi uja orang bahari. Lah, ini teman saya bahabis. Teman saya tuh bahasa Indonesia lah. Bahabis, Pak. Nah, teman saya bahabis ya. Karena saya punya musuh hanya hantu. Nyaman hidup. Mun kita ini merasa ni musuh kok. Ni bisa-bisa musuh hijuan nih. Kada mau senang hati. Nah, apa mun kada nurut Quran? Quran madakan setan musuh. Seorang merasa ini musuh da orang. Bujur kakak-kakak. Bujur kakak-kakak, dukung. Sebab apabila kebenaran itu kita mesti mendukung. Dukung. Kalau ya ada yang salah nyambat, kan salah dengar, sangkanya kena dukung. Apabila hak, dukung. Ayat zahirul adawah. Pala yak surupi idla ikhwatika wa hamlihim alal hasad. Wa ma la khaira fi kama qala bi adam wa hawa wa ikhiyatu yusuf alladziina yakhsha gawailahum al ahada asharahum. Adapun saudara Nabi Yusuf nang ditakuti kalau pina mengganggu teh nang 11 ni tuh siapa apa pulang ngarendang sanak Nabi Yusuf nang 11 ni tuh. Nah iya bintang tadi tak bintang tadi sujud kada pahabisannya. Nah asalnya apa dulu memusuhi, tapi hasilnya sujud. Kenapa? Jadi sujud tahabisannya orang yang 11 karena sabar. Nah, jadi berkat sabar. Nah, ya kala kalau kita mulai di keraton sini hendak ke masjid terus ada selalu berkat sabar. Nah, apabila masuk ke berkat sabar anyang parut. Seorang penjual sete lah. Berkat sabar. Jadi artinya siapa ngarannya jar? Nah, Yahuda sikung. Warubil 2, Wasyamun 3, Walawa 4, Wazrabalun 5, Wayasjur 6, Wadinah. Berapa? 7. Fahaula Banu Yaqub min Liya. Ini anak Nabi Yaqub nang olehan lawan si Galuh Liya. Oh, rupanya bisi dua. Sekali lagi nah, dua. Sekali lagi, dua. Nah. Jadi orang babi ini dua ini menurut nabi-nabi juga. Entah.